Jadi barakallahu fikum, syarat-syarat ya jual beli yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya penulis Al-Fiqhul Muyassar, beliau menyebutkan syarat pertama, at-taradi bainal bai' wal mustari, adanya saling ridho di antara penjual dan pembeli. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-29. Adapun dalil dari hadis, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, innamal bai'u antaradin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innamal bai' antaradin, hanyalah jual beli itu menjadi sah dengan dasar saling ridho. Barakallahu. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Barakallahu. Kemudian kata penulis, fala yasihul bai' idza ukriha ahaduhuma biwairi haq. Maka jual beli tidak sah apabila salah satu dari keduanya, antara pembeli dan penjual, dipaksa dengan tanpa hak, dengan tanpa adanya alasan yang benar, maka tidak sah jual belinya. Ya, ada orang mengancam, kalau kamu tidak menjual tanahmu ini kepada saya, ya, maka tunggu penyesalan di akhir hayatmu. Barakallahu fikum. Maka paksaan-paksaan barakallahu fikum menyebabkan jual belinya tidak sah. Kalau jual beli sudah tidak sah, maka tidak berkah. Kalau sudah tidak berkah, Allah tidak ridho. Kalau sudah tidak ridho, kalau Allah tidak mengampuni, sampai dia meninggal tidak mengampuni, maka neraka lebih layak baginya. Fa in kanal ikrahu bihaq. Namun apabila jual belinya itu ada unsur paksaan, namun dengan alasan yang benar, ya, ada jual beli, ada unsur paksaan, ya, tapi dengan alasan yang benar. Ka'ayyak roha al-hakimu syakhson ala bai'i syakhsin lisada di dinihi soha. Seperti contohnya seorang hakim ya yang memutuskan sebuah perkara, ada perselisihan antara pembeli dan penjual, akhirnya sampai kepada hakim, maka sang hakim berkawikum akhirnya memaksa agar si A menjual barangnya, terserah mau kepada siapa, kepada orang yang bersengketa dengan dia atau kepada yang lain. Si A tadi tidak ingin menjual, tapi hakim memutuskan harus menjual. Misalkan berkofikum si A ini terlilit hutang, atau si A ini berkofikum naam terlilit hutang, dia banyak hutangnya, ditagih, ya, selalu minta waktu. Ketika orang yang meminjami barakallahu fikum sudah butuh uang, mau tidak mau harus diambil, maka sampai ribut terjadi perselisihan, diangkat perkaranya ke hakim, maka hakim memutuskan, apa yang kamu punya? Saya punya sebidang tanah. Ya sudah, kamu jual, nanti kamu bayar untuk hutang. Oh saya tidak bisa, saya pengen ini masih tak buat simpen-simpenan atau eman ya atau yang lain. Barakafikum dipaksa harus, karena orang yang meminjamimu ya ini sudah membutuhkan uangnya kembali, harus. Maka jual belinya menjadi sah karena alasannya benar. Lisada di dinihi, dikarenakan demi ya lurusnya agama Islam, lurusnya kebenaran, maka seperti ini sah. Paksaan seperti ini sah. Sanian yang kedua, syarat yang kedua, kaunul aqid jaizu tasarruf bi ayyakuna baligon aqilan hurron rasidan. Yang kedua, syarat yang kedua, orang yang mengadakan akad, akad jual dan akad beli, itu adalah orang-orang pihak-pihak yang boleh melakukan transaksi jual beli. Dia harus baligh atau minimalnya tamyiz. Belum baligh tapi sudah tamyiz, maka tidak apa-apa. Seperti anak-anak umur 7 tahun, umur 8 tahun belum baligh. Azza udah baligh belum? Belum. Tahu baligh? Tahu. Dia beli ya ke Indomaret, beli bon cabe 1 kardus, uangnya barakofikum bawa uang 200 ribu, tahu berapa harus kembali, tamyiz. Tapi dibohongi barakofikum, dikasih micin cap miwon, tahu dia oh bukan micin ya tapi bon cabe. Misalkan mau buka restoran mie sambal geledek, ini ada mie petir sambal geledek, maka barakum tamyiz seperti ini boleh. Yang kedua, akilan, harus berakal. Maka orang yang tidak berakal, gila, barakum tidak waras, maka tidak sah. Ya, ada orang gila bawa uang 100 ribu beli pentol, ya diberi 5, minta kembalian di, ya dibohongi sama penjual, oh sudah pas uangnya, ya sudah dia pergi pulang, maka tidak sah jual beli orang gila. Baik orang yang gila ini barakofikum yang tidak berakal dari pihak penjual atau pembeli. Yang berikutnya, hurron, merdeka, bukan budak. Namun di sini ada perselisihan. Untuk budak apakah boleh? Kemudian rasyidan, terbimbing. Yang namanya rasyid, terbimbing, itu tahu, tidak bisa dibohongi. Ya, barakallahu. Misalkan dia beli nasi, ya dikasih mie, tahu dia oh bukan mie tapi nasi. Dia bawa uang 10 ribu, beli jajan 2 ribuan, 3 berarti kan kembali 4 ribu. Ya, penjualnya bilang oh tidak ada kembalinya, sudah pas 2 ribuan 3 ini 10 ribu. Dia bisa mikir, maka rasyid. Tapi kalau tidak rasyid barakofikum, ya maka menurut ya penulis fikih muyassar tidak sah. Syarat yang ketiga, Syarat Salisan, ayyakunal ba'i'u malikan lil mabi' aw qa'iman, maqama malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadir. Yang ketiga, orang yang menjual harus benar-benar memiliki barang yang akan dijual. Atau yang menjual ini posisi dia menduduki, ya, kepemilikan barang. Berarti, ya, dia adalah wakil dari pihak penjual, anak buahnya. Berarti kan menduduki posisi. Barakallahu'alaikum. Atau dia adalah al-wasi, orang yang diberi wasiat untuk menjualkan. Atau sebagai wali, atau sebagai pengawas misalkan. Orangnya yang punya tidak ada, tapi sudah mewakilkan entah pada karyawannya, pada orang lain. Tolong kalau ada yang jual, ada yang beli, ya kamu jualkan ini. Maka seperti ini boleh. Fala yasihu ayyabi asyakhsun syai'an la yumlikuhu. Maka tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Li qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, la tabi' ma laysa indak. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hakim bin Hizam, semoga Allah meridai beliau, Nabi menyatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada pada dirimu, sesuatu yang tidak kamu miliki. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil. Jadi syarat yang ketiga, barang yang dijual itu harus miliknya. Maka tidak boleh barakakum ada orang masuk ke majelis taklim ini lalu bilang ke temannya, saya jual motor Astrea itu ke kamu, ya, 100 ribu. Dalam keadaan bukan milik dia, maka tidak boleh. Syarat yang keempat, rabi'an, ayyakunal muba'u mimma yubahul intifa'u bih min ghairi hajah kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal aqar wa nahwi dzalik. Yang keempat, barang yang dijual termasuk barang yang diperbolehkan kemanfaatannya dengan tanpa hajah. Barakallahu. Seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perabotan, dan semisalnya. Maka itu boleh digunakan. Ini dengan tanpa hajah. Tapi kalau dia jual beli menjadi halal kalau ada hajah, kebutuhan. Ya. Barakakum. Ada apa? Kondisi terdesak baru halal. Barakakum. maka barang tersebut hukum asalnya tidak boleh dijual-belikan. Ya. Barakallahu. Ada orang kelaparan. Tahu kelaparan dia mau mati. Barakallahu. Akhirnya orang yang sehat yang melihat orang lain kelaparan, dia bawa uang memang, disuguhkan bangkai. Ini daripada kamu ya mati, yus makan ini. Maka tidak boleh berkata. Fala yasihu bai'u ma yuhramul intifa'u bih. Maka tidak sah jual beli barang-barang yang diharamkan kemanfaatannya. Kal khomri, seperti khomer. Apa Royhan khomer? Hah? Minuman keras, apanya yang keras? Minuman kan bisa digelek ya. Kok keras? Apanya yang keras? Hmm? Apanya Husain yang keras? Enggak tahu. Apanya yang keras? Salah. Apanya aja? Karena membuat ya tidak sadar, mabuk. Maka jual beli minuman keras itu tidak sah. Toa barakallahu tidak sah. Wal khinzir, jual beli babi. Wal maitah, jual beli bangkai. Bangkai apa yang halal, Ahmad? Bangkai apa yang halal? Ikan dan belalang, barakallahu. Boleh tidak ada orang jual sate belalang? Boleh. Doyan kamu? Tidak. Wa alatin lahwi, atau menjual alat-alat yang melalaikan. Banyak sekali. Tapi kalau alat tersebut bisa melalaikan, kalau digunakan untuk perkara yang ya maksiat, kemudian bisa bermanfaat untuk perkara yang positif, maka ini tidak masuk. Misalkan mic, ya, ini nanti untuk nyanyi. Pak, jangan jual mic. Hanya tidak jual mic. Akhirnya berkawikum, kita nyari mic untuk taklim susah, maka tidak bisa. Kecuali jelas-jelas, ya, ada orang beli, saya beli mic untuk konser nanti malam. Tahu, ya dinasehati. Kalau dia, wah enggak apa-apa pak, wes dinasehati beli yang lain aja. Wah nanti banyak enggak laku juga. Ya memang seperti itu. Ya, barakallahu. Jadi rezeki itu bukan ya hasil dari usaha kita semata, tapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending berkah daripada barakahikum kaya namun tidak berkah. Seperti televisi, jual beli televisi beda dengan komputer, masih bisa dipakai untuk positif. Barakahikum. Wal ma'azif, dan jual beli alat-alat musik. Maka ini kata para ulama tidak sah jual belinya, karena berkafikum dia tidak boleh, barang-barangnya tidak bisa, tidak boleh untuk dimanfaatkan. Ada dulu santri di Jogja, dia berkafikum sebelum kenal dakwah pemain musik. Ketika kenal dakwah nyantri, ya, gitarnya itu masih utuh. Akhirnya dibawa, dilepasin, dipakai panci. Ya, gitar yang bukan yang kayu berapa. Masyaallah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti ada gantinya barakallahu fikum. Dan yang terbaik adalah hidayah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan jual beli barang-barang yang haram adalah li hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadisnya Jabir, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli berhala. Barakallahu. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innallaha harrama ala qaum akla syai'in harrama tsamana. Sesungguhnya Allah, ya, apabila mengharamkan atas sebuah, atas kaum, ya, sesuatu yang dimakan, ya, maka Allah haramkan pula hasilnya, ya, harganya berapa itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, maka jual beli khamr haram, uang yang dihasilkan haram. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wala yajuz bai'ul kalbi, dan tidak boleh jual beli anjing. Li hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Mas'ud, itu antum Ibnu Mas'ud apa Abu Mas'ud dalilnya Pak Abdul Somad? Abi jual beli anjing ya, Abi. Hah? Abi berdasarkan hadis Abu Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an samanil kalbi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau melarang dari jual beli anjing. Harga berhukum hasil jual beli anjing. Adapun memelihara anjing, hukumnya apa memelihara anjing? Abu Fadilah, haram, mutlak haram. Pokoknya memelihara anjing haram. Tidak boleh. Atau ada pengecualian? Abu Farouq? Tidak apa-apa kalau untuk pertanian, berarti ada pengecualian. Udah pertanian saja. Ya, ya. Untuk pertanian, untuk jaga itu. Pertanian, jaga tegalan, sama. Ya. Untuk apa? Ternak. Ternak ya, untuk barakah hukum menjaga ternak. Satu lagi. Sama. Ada tiga untuk menjaga ternak, untuk menjaga pertanian, satu untuk barang-barang harta. Sama itu anggap dengan pertanian. Satu lagi. Nih, Pak Pang udah mau jawab apa? Untuk berburu. Oh iya. Dalam Al-Qur'an barakallahu fikum disebutkan boleh memelihara anjing untuk berburu. dengan ya buruan menjadi halal apabila anjing tadi barakallahu terlatih. Dan ketika melepas ya, orang yang punya ya itu membaca bismillah. Bismillah. Kejar sama anjingnya. Rusanya, ya kan rusa. Kena. Kok ternyata digigit mati terus dikejar dicari-cari ya, barakallahu kakinya sudah habis satu. Wah, berarti anjing ini tidak terlatih. Berarti bangkai. Kalau yang terlatih itu hanya menangkap, menggigit tapi masih hidup. Barakallahu fikum. Ya. Maka dibersihkan tadi bekas gigitannya, kemudian disembelih, bismillah lagi. Tapi apabila kok diterkam, digigit, mati, ya, tapi tidak dimakan. Kalau tadi sudah bismillah, maka halal. Barakallahu. Ini harus terlatih. Syarat yang kelima, khamisan. Ayyakunal ma'udu alaihi maqduran ala tas ala taslimihi. Barang yang dijual belikan bisa ditakar, bisa diukur. Maksudnya diketahui. Tatkala penyerahan. Penyerahan transaksi. Li'anna ghairul maqduri alaihi kal ma'dum. Dikarenakan barang yang tidak bisa diukur ya, tidak bisa diketahui ukurannya, beratnya, besarnya, banyaknya, maka dianggap ma'dum, tidak ada. Fala yasihu bai'uhu. Maka jual beli barang yang tidak bisa diukur, tidak bisa berkomikum ditentukan cara pasti berapa besar kecilnya, maka tidak sah jual beli padanya. It huwa dakhilun fi bai'il gharar, karena hal itu masuk dalam cakupan jual beli gharar. Gharar itu ada unsur ya ketidaktahuan ukuran pastinya barangnya. Yang bisa menipu orang yang membeli. Ya, yang bisa menipu orang yang membeli akhirnya. Fa innal mushtari qad yadfa'u tsaman wa la yahsulu 'alal mabi'. Maka orang yang ya membeli bisa untuk membatalkan jual belinya dan tidak memperoleh yang dijual belikan. Fala yajuz bai'u samaki fil ma. Maka tidak boleh ada transaksi jual beli air, jual beli ikan yang ada dalam air. Misalkan barakallahu fikum, ada orang petani tambak. Dia barakallahu fikum menjual pada seorang, saya jual yang ada di tambak saya. Berapa ikan? Ya sekitaran ini. Barakallahu fikum. Sekitaran. Dalam keadaan bukan kemudian dipanen baru ditimbang, bukan. Maka seperti ini barakallahu fikum, namanya bai'ul ghoror, jual beli yang ada unsur sesuatu yang tidak diketahui secara pasti ukurannya. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa merugikan pembeli, atau sebaliknya merugikan penjual. Ternyata ya, perhitungan penjual meleset. Ya, dikiranya barakallahu fikum 2 ton, ternyata mendekati 3 ton. Akhirnya pingsan di tempat penjualan. Barakallahu. Atau seperti ada orang ya yang hendak membeli mangga, bertamu ke rumah seseorang. Pak, mangganya ini dijual, masih di pohon. Oh, ntar saya tanya istri dulu. Masuk, oh ya dijual tidak apa-apa. Berapa? Dalam keadaan tidak tahu ukurannya berapa, ada yang gosok atau tidak, manis semua atau tidak. Langsung borongan, perkiraan saja. Oh segini, ya sudah. Ternyata ditimbang berkofikum rugi 75% penjualnya. Maka seperti ini bai'ul ghoror. Tanya Pak, itu kalau seandainya kedua belah pihak itu dalam ahadnya sudah sama-sama ikhlas dan prakteknya pun juga sama-sama ikhlas dan sama malah yang batin, nah itu kalau seperti itu barakallahu fikum sama-sama ikhlas. Nah, mungkin ada alasan begini lah. Suatu misal saya punya mangga. Pada saat nanti saya akan menangani sendiri, mau naik, mau apa ngambil satu-satu enggak mungkin bisa. Akhirnya begitu ada yang membeli, kita juga merasa ditolong karena saya enggak mungkin bisa menangani sendiri. Kemudian juga yang membeli. Jadi kita sudah ikhlas. Yang jelas itu ada hasil. Dan insyaallah saya anggap itu saudara saya. Ya, oh. Bagaimana? Tidak mengapa kalau seperti itu. Tidak mengapa. Terima kasih. Nah, yang pernah disampaikan sama Ustaz Afif itu seperti jual beli bawang. Bawang yang masih dalam tanaman. Kita tidak tahu ketika dipanen itu hasilnya bagus tidak. Yang gosok berapa misalkan. Ya, kadang ditarik isinya banyak, ada yang satunya pinggirnya cuma dua. Kalau orang yang ahli, misalkan dari daunnya sudah biasa ya, karena mungkin puluhan tahun menangani itu. Oh, kalau daunnya seperti ini, biasanya seperti ini buahnya. Ini seperti ini, dia sudah ahli, maka tidak mengapa. Tapi berkomitmen biasanya orang yang ke rumah-rumah ini dijual tidak. Nah, itu pengen mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Biasanya memang orang desa, ya. Kadang ada unsur ya berkofikum sedikit yang ngakali berkofikum, maka sebaiknya ditimbang. Tapi kalau seperti tadi kata Pak Badi di berkofikum, ya yang penting terjual wis itu, karena memang tidak terurus ya, daripada nanti tidak terurus ya, penting untuk tambah-tambahan rezeki, maka sisanya untuk sedekah atau bagaimana berkofikum, maka itu tidak mengapa. Berarti ada antarodin, ada keriduan di situ. Itu di antara syaratnya, ada tarodin. Kemudian walan nawafit tamr, dan tidak boleh menjual biji yang ada dalam kurma. Barakallahu. Biji kurma biasanya dipakai untuk herbal, dikeringkan, ditumbuk. Ya, untuk kesuburan biasanya barakallahu. Atau dicampur sama yang lain ya, bunga-bunganya, atau memang untuk pembibitan. Wallah walat toir fil hawa, tidak boleh menjual burung ya. Dia punya burung, kamu saya apa tawari untuk membeli burung saya, mana burungmu itu loh baru lepas, kamu ambil ya. Barakallahu'alaikum. Hanya dikejar-kejar, sudah bayar, mana gorornya? Belum tentu dia dapat unsur gorornya. Barakallahu'alaikum. Walalham ya, walalhamlu alladhi fi batni ummi, atau walalaban fi dara. Dan tidak boleh membeli susu, air susu ya, yang ada pada kantong hewannya, belum diperah. Masih belum diperah, itu sudah dihargai. Karena bisa jadi besar ini. ternyata baru dipencet kempes. Oh, berarti kankeran ternyata. Barakallahu. Atau masuk angin. Wallahu ta'ala bissawab. Walhamdu allazi hibatni ummi. Dan tidak boleh membeli janin yang masih di dalam perut induknya. Ya. Ada orang menjual kambing. Berapa kambingnya, Pak? 300.000. Loh, kok murah 300.000? Saya yang saya jual tuh janinnya ini. Kalau kambingnya ini enggak. Masa kambing tingginya 1,5 meter kok. Ya. 2.300. Akhirnya barakallahu diperkirakan ya sudah. Saya beli. Kan enggak mungkin dibelah, nunggu lahir. Ya. Beli. Kok ternyata yang lahir 2. Sehat. Ya. Bisa rugi penjual. Kok ternyata lahir barakallahu, ya. Kakinya 2, cacat. Ya. Rugi pembelinya atau lahir dalam keadaan mati. Maka ini bai'ul ghorad, tidak boleh. Walal hayawan asyarid, dan tidak boleh membeli atau menjual hewan yang tersesat. Ada hewan liar, ya, kabur entah punya siapa, ya, karena dia merasa yang menemukan, dia tawari ke temannya, ya, kamu mau beli itu? Beli apa? Hewan. Sini tak tunjukkan tempatnya. Nah, tinggal kamu tangkap. Karena saya menemukan tadi. Kalau kamu enggak saya beritahu, ya, enggak dapat. Ternyata barakallahu dia menemukan burung murai batu. Ya, barakallahu. Ternyata dia merasa untung yang mau beli. Ya sudah, dia beli, ternyata dikejar tidak dapat, terbang. Maka seperti ini bai'ul ghorad, karena ada unsur barakallahu fikum untung atau rugi. Dalilnya li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghorad. Rasulullah alaihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur ghorad. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah jual beli ada unsur ghoror, itu jual beli tanah yang pembelinya tidak tahu secara pasti keadaan tanahnya, dalam keadaan tidak dijelaskan sejelas-jelasnya oleh pihak penjual. Dia hanya berkomitmen memasang gambar. Ini milih yang mana? Murah. Ternyata dia milih yang paling pojok, mungkin dekat jalan. Ternyata berbentuk lembah. Nguruknya berapa? Berapa banyak ini? Dalam keadaan tidak dijelaskan. Ini cekungannya sekian. Yang ini banyak bebatunya, yang ini perlu diuruk, harus dijelaskan. Kalau dia tidak menjelaskan barakallahu, ya, maka pembeli dia harus ngecek. Lalu bagaimana dengan orang beli durian di pinggir jalan? Manis ini, Pak. Manis. Lihat baunya saja, ya. 100 meter kecium. Ternyata pakai penyemprot perangsang. Ya. Barakallahu. Setiap orang yang melewati menoleh, ya. Sampai rumah dibuka, rasanya kok tawar, tapi baunya harum. Maka barakallahu perlu dicek di situ. Bisa dicoba, Pak. Wah, jangan ya, rugi saya kalau dicoba. Ya sudah gini, Pak. Kita pakai unsur khiyar tadlis. Kalau ternyata Bapak nipu, ya, atau bohong, berarti ini kembali uang saya atau entah separuhnya atau bagaimana. Ya, maka boleh ada khiyar tadlis yang disebutkan kemarin. Barakallahu. atau jual semangka merah, ternyata merahnya karena suntikan. Barakallahu. Dicoba tidak manis sama sekali, tawar, tapi seger. Ya, barakallahu. Sadisan, syarat yang keenam, ayyakunal ma'kudu alaihi ma'luman likulli minhuma biru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairi. Barang yang dijadikan akad jual beli harus benar-benar diketahui oleh masing-masingnya, penjual dan pembeli. Harus benar-benar diketahui. Diketahui dengan adanya berkafikum, pandangan mata, persaksian ketika akad, atau persifatan ya yang terbedakan dengan yang lain. Oh, kalau yang ini ya, ini sudah matang, yang ini sebentar lagi. Ya, persifatan seperti itu. Harus dari penjual dan pembeli benar-benar mengetahui. Jangan hanya pembeli saja. Penjualnya masih bodoh tentang itu, atau penjualnya yang tahu, pembelinya tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Maka setidaknya penjual dan pembeli benar-benar mengetahui secara pasti barang yang akan dijadikan jual beli. Karena berhukum kalau ada unsur penipuan, ya itu tidak sah berhukum. Atau minimalnya sah, namun dzalim, haram. Li'annal jahalah ghoror. Kedua-duanya harus tahu, penjual dan pembeli, keadaan barangnya. Karena jahalah, ketidaktahuan, itu teranggap ghoror, ada unsur penipuan. Wal ghororu manhiyun anhu, dan ghoror itu dilarang. Fala yasihu ayyastariya syai'an lam yarah, maka tidak sah membeli sesuatu yang tidak, yang belum dia lihat. Oleh karena itu, hendaknya orang yang membeli itu melihat barang. Kalau ternyata memasrahkan, ya sudah, saya ridho saja memasrahkan, ya karena kebiasaan seperti sebelumnya seperti itu, tidak cacat, penjualnya jujur. Barakallahu. Ya, seperti penjualnya ini sebagai wasilah misalkan, barakatikum, untuk mencarikan, maka seperti ini tidak mengapa. Auro'ahu wajahilahu, atau dia melihat barangnya tapi tidak tahu keadaan sesungguhnya, maka seharusnya tidak demikian. Ya, dia beli tanah, wih bagus tanahnya, ternyata penjualnya tidak bilang kalau tanahnya itu kalau dibor 60 meter baru lumpur, 90 baru ketemu air, tidak bilang. Barakallahu. Akhirnya seperti itu bisa menyebabkan tidak sah, atau minimalnya ada unsur keharaman. Wa huwa ghaib an majlisil aqdi, dalam keadaan orang yang membeli tidak hadir ketika transaksi. Barakallahu. Maka perlunya orang yang membeli dia tahu. Kalau dia tidak hadir, maka dia memilih seseorang, menunjuk seseorang untuk mewakilkan ya transaksi tersebut, mempercayakan bagaimana kondisinya. Sabian yang terakhir, syarat jual beli, ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya benar-benar diketahui. Bitahdidi sya'ri sal'ah al-mabi'ah wa ma'rifati qimatiha, dengan batasan ya ukuran ya, sekeranjang barang yang diperjualbelikan atau dia mengetahui harganya. Jadi barakallahu'alaikum, jual beli itu menjadi sah apabila barangnya diketahui harganya. Oleh karena itu, kalau kita ke Indomaret, ke Bravo, Samudra, Alfamart atau yang lainnya, ketika beli barang kok tidak ada harganya di bawahnya itu, atau tergeser, terkadang kita salah baca. Harganya ternyata 5.000. Ternyata itu stok lama. Atau barakofikum, harga yang di pinggirnya, bukan itu yang dimaksud. Barakofikum. Maka hendaknya orang yang membeli itu bisa memastikan, bertanya. Atau tidak ada barakofikum tertera harganya di situ, maka ditanyakan, ini harganya berapa? Oh, harganya 20.000. Dia setuju, maka diambil. Jangan kemudian asal ngambil, tidak tahu harganya, totalan. Boleh ngutang ya. Di Indomaret ngutang, tidak boleh. Atau ini saya gadekan satu sandal saya, tapi biar pulang pakai satu sandal. Maka berhukum tidak patutnya seperti ini. Maka hendaknya tahu harganya. Lalu bagaimana dengan ya orang yang sudah akrab? Saya beli barang ini. Oh ya, berapa harganya? Wes gampang, gowon sih. Gowon ternyata 2 kali lipat. Kok enggak seperti biasanya, Bro. Tuh ya. Bahasanya orang-orang berkafikum gaul yang tidak memperhatikan tata cara jual beli yang syar'i. Barakallahu'alaikum. Akhirnya memudah-mudahkan, ya, menggampang-gampangkan harga. Ya sudah, bawa saja. Ketika ditanya berkofikum, sudah mau bayar, akhirnya pembelinya kecewa. Ya, kok ternyata beda. Kalau yang jual bapaknya itu murah, kalau yang jual anaknya, wah ternyata ya naik 50%. Apalagi tidak ada kortingan misalnya. Maka barakallahu'alaikum, hendaknya makluman diketahui. Ini diantara syarat-syarat jual beli barakallahu'alaikum. Adapun yang berikutnya adalah jual beli yang dilarang. Maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.